Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tadi Buya singgung kan ya, memang sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat bahwa memang di bulan Muharram tuh banyak santunan tuh anak yatim, Buya. Sehingga mungkin untuk menjelentrehkan, jangan sampai nanti ada kesalahan di dalam membagikan, Buya, supaya jangan sampai niat baik menjadi satu maksiat. Mohon dijelaskan batasan tentang anak yatim, Buya. Karena seringkali kadang sudah balik pun masih dianggap sebagai anak yatim. Jadi termasuk dapat santunan juga, Bu ya. Dan juga kadang anak piatu pun, jadi bahasa di Indonesia kan kalau yatim ya gak ada bapak, kalau piatu gak punya ibu, Bu ya. Jadi kadang pun dimasukkan ke dalam santunan, apakah itu diperkenankan atau tidak. Sedangkan ketika mereka mengajukan proposal itu kan adalah santunan untuk anak yatim. Terus Bu ya, kadang mereka pengen paket komplit gitu Bu ya, kadang di dalam membagikan itu enggak pengen hanya uang tapi juga berupa bingkisan, yang itu kadang perlengkapan sekolah atau baju atau tas atau apapun gitu yang juga diambil dari dana santunan anak yatim tersebut, apakah itu juga diperkenankan Bu ya? Sehingga aturannya itu yang seperti apa gitu dalam pembagian supaya benar-benar tidak sampai salah arah gitu Bu ya. Dan jika misalnya ada yang salah di dalam memberikan di tahun kemarin, misalnya Bu ya, ada kesalahan di dalam masalah santunan, apakah wajib dikodok Bu ya oleh orang yang bersangkutan yang menjadi penanggung jawab, ataukah dimaafkan karena ketidaktahuannya Bu ya? Kemudian masalah anak yatim, la yutma ba'dal buluk, tidak ada anak yatim setelah mereka usia balig. Usia balig, nah, harus ngerti usia balig itu bagi anak laki-laki adalah di saat mereka sudah keluar mani di usia 9 tahun. Jika ternyata tidak keluar mani di usia 9 tahun, ditunggu 10, 11, 12, 13 sampai 15 tahun. Jika dia tidak keluar mani sudah masuk usia, sudah genap usia 15 tahun, maka dia dianggap sebagai orang balig. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bagi wanitanya adalah keluar mani sama dengan kaum laki-laki di usia 9 tahun Hijriah kayak tadi, keluar mani maka itu adalah disebut sebagai seorang wanita yang balig. Kalau tidak keluar mani, ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau 15 tahun tidak keluar mani, tetap dianggap balig, biarpun tidak keluar mani. Atau bagi wanita usia haid, keluar darah haid di usia 9 tahun. Jika tidak haid, ditunggu 10, 11, 12. Kalau usia 15 tahun genap kok belum haid, maka dia dianggap sebagai seorang balig, maka saat itu tidak lagi disebut sebagai seorang yatim. Dan yatim adalah yang ditinggal mati bapaknya, bukan ditinggal mati ibunya. Ditinggal mati bapaknya karena bapak umumnya adalah tulang punggung, dan begitulah istilah syar'i, yang ditinggal mati bapaknya adalah yatim. Adapun yang ditinggal mati oleh ibundanya, maka ketahuilah urusan kehidupannya masih dijamin oleh bapaknya. Mungkin ada yang berkata bahwasanya selama ini adalah tulang punggungnya adalah ibundanya, yang biayai adalah ibunya. Bagaimana kalau seandainya ibunya meninggal? Tetap istilah tidak bisa dirubah, sebab aslinya yang beri nafkah adalah tetap kaum bapak. Perannya seorang istri adalah membantu sang suami. Baik. Nah, kalau ada, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita, keturunan kita dari zina. Kalau ada orang lahir dari rahim seorang wanita yang berzina tanpa bapak, tugas kita adalah menutup aib mereka. Tugas kita menutup aib mereka. Dan anak lahir tanpa dosa, maka dia lebih yatim daripada anak yatim. Dia lebih yatim daripada anak yatim. Kalau anak yatim, dia punya bapak, mungkin masih punya paman yang masih menghargainya. Tapi kalau sudah kena cap anak zina, kadang dikucilkan dan seterusnya. Padahal dia adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu maulidin yuladu alal fitrati. Maka tugas kita adalah jangan sampai kebuka. Jangan sampai dia merasa minder kalau dia tidak punya bapak. Kita katakan bapaknya siapa, selesai. Dan dia adalah lebih yatim daripada anak yatim. Karena dia tidak punya bapak. Bukan saja bapaknya meninggal, tapi tidak punya bapak. Dan bukan salahnya seorang anak. Maka ulama mengatakan ini adalah digolongkan sebagai anak yatim, bahkan lebih lagi. Sebab dia miskin tarbiyah juga. Khawatir kalau dia tahu keadaan ibundanya yang seperti itu, maka dia bisa menjadi pezina seperti ibundanya. Bahkan sampai ada semacam keyakinan, kalau ibunya pezina, anaknya jadi pezina. Bukan. Tidak. Kalau ibunya berzina, anaknya bisa menjadi waliullah. Cuman biasanya karena tarbiyahnya pendidikan yang tidak benar, kejelekan ibundanya diketahui oleh sang anak, sehingga sang anak ngentengin di saat syahwatnya bangkit dihadapkan kepada berzinaan, dia sudah tidak takut kepada Allah, kepada ibundanya pun sudah tidak takut. Dia berkata, ibuku pun dulu juga begitu, ngapain saya tahan-tahan masuk berzinaan. Maka dari itu tugas kita untuk menutup aib. Jika ada orang kepleset dalam zina, hendaknya kita tutup. Ingat, yang membongkar aibnya orang yang pernah berzina akan dihinakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Apalagi menuduh. Na'udzubillah, ada laki-laki busuk menuduh istrinya, menuduh istri ini, menuduh orang, mengatakan ini. Oh, dihinakan oleh Allah nanti. Oh, sudah ditutup-tutup, katanya dia membongkar. Saya tahu dia itu begini. Ah, tidak lama dia akan hancur, ya. Misalnya Anda mengetahui seseorang wanita yang dia terjerumus dalam zina, kemudian punya anak. Sementara orang awam, seorang semuanya sudah menutup itu semuanya dan berhasil. Tatanya Anda berkata, saya punya hujah itu waktu hidup dengan saya di sana. Dia berkata, oh, Anda akan dihinakan oleh Allah. Jangan membuka aib yang semacam ini. Baik. Kemudian, maka dari itu, karena anak yatim itu jatahnya itu adalah sampai dia itu adalah balig. Setelah balig, dia tidak berhak mendapatkan jatahnya anak yatim. Maka dari itu, yang membuat yayasan panti asuhan, hendaknya bukan saja untuk anak yatim, ditambah kaum du'afa, orang fakir, dan miskin. Sehingga kalaupun dia lepas dari anak yatim, dia masih berhak untuk menerima santunan tersebut atas dasar kefakirannya. Kalau dia menjadi orang kaya, jadi donaturnya nanti di situ. Tidak boleh menerima lagi. Jadi karena itu adalah untuk anak yatim, fakir miskin, dan du'afa, maka bukan untuk anakmu, wahai orang yang masih punya duit. Anakmu tidak boleh makan di situ, hati-hati. Dan di sini kita bebaskan dari itu semuanya, tidak boleh membantu di al-bajah untuk anak yatim. Kita tidak menerima. Kalau ingin bantu, bantulah untuk anak pondok. Sehingga anak yatim juga dapat, yang lain juga dapat. Kalau giliran saya lapar, saya berhak untuk mendapatkan karena saya termasuk penghuni pondok. Ala kadarnya. Jadi mohon hati-hati. Kemudian pemberiannya kepada mereka, hendaknya harus kita perhatikan. Tidak harus diberikan alat-alat. Jangan-jangan perabot itu yang tidak mereka butuhkan. Wah, ini panitianya punya ide. Dibelikan sarung yang gini, baju yang bagus. Sementara dia tidak perlu baju yang bagus-bagus. Nah, panitianya orang kaya, seleranya tinggi, bajunya mahal-mahal, 100 ribu, 200 ribu. Anda bolin masuk neraka lebih dahulu. Anda membelanjakan duitnya orang. Berikan duit mereka agar dibelanjakan beras. Mungkin di rumahnya enggak ada beras. Jangan sok. Ini adalah banyak kejadian pengurus yatim piatu diberikan bingkisan yang cantik-cantik. Bukan duitmu itu. Kalau duitmu kau belikan, kau hadiahkan, mah boleh. Tapi duit kumpulkan, tak tanya engkau membelanjakan dengan otakmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan seleramu sendiri, musibah. Awas hati-hati yang ngurusi anak yatim. Ini harus keras juga dalam hal ini. Sebab banyak yang salah, ya. Dibungkus yang malu. Padahal di rumahnya dia tidak pernah butuh sarung yang harganya 100 ribu. Padahal sarung yang dibeli oleh bapaknya adalah dulu hanya 30 ribu. Dia nenes. Minyak gorengnya pun tidak harus minyak kelas mahal. Cukup minyak goreng yang... Gulanya pun tidak harus beli gula supermarket. Mungkin gula apa saja. Bahkan mungkin di rumahnya sudah ada gula. Tidak butuh kepada gula. Bukan untuk Anda belikan itu. Anda butuhkan kebutuhan mereka apa. Mungkin dia butuh duit untuk biaya sekolah dan biaya nyantri. Ini jangan sok jadi pahlawan ya. Pahlawan yang salah itu. Nah ini. Maka Anda mengurusi anak yatim harus benar-benar hati-hati. Kemudian. Memberikan. Kemudian juga jangan lupa. Tidak harus anak yatim datang ke rumahmu. Awas hati-hati. Hei orang kaya. Tidak harus anak yatim datang ke rumahmu dengan alasan agar rumahku diberkahi oleh anak yatim. Anak yatim mereka punya tugas belajar di pondoknya, punya peraturan di sana. Harus pergi ke tempatmu yang 2 jam perjalanan, pulang pergi 4 jam, capek. Hanya dapat duit 20 ribu. Kirimkan ke pondoknya, selesai, beres. Tidak usah datang ke rumahmu ini. Musibah ini. Orang anak yatim pasti mau karena dia butuh. Padahal dia capek, harus menghafal, harus belajar. Kenapa harus Anda undang ke rumahmu? Ini harus diingatkan. Kadang diundang ke rumahnya perjalanan jauh. Dan dia pasti mau capek. Sampai di tempat yang ngantuk. Karena hanya mendapatkan sekotak nasi. Tatanya dapat amplop isinya 10 ribu. Kirim ke pondoknya beres. Lebih berkah itu semuanya. Jangan diundang ke rumah Anda. Kecuali tetangga dekat. Berjalan kaki bisa nyampe. Dalam 10 menit. Sampai ke rumah. Anda biaya dan sebagainya. Kadang dijejer sampai setengah jam di bawah terik matahari. Sampai lupa tidak kasih air minum. Lagi-lagi 10 ribu. Tolong ini. Perhatikan kalau Anda ingin menyintai fakir miskin dan anak yatim yang benar. Kalau sudah diundang ke rumah itu bisa masuk bab yang salah. Karena ini dia tugas belajar mereka. Dia mau ngaji. Dia harus tuntutan hafalan. Besok harus sekolah. Lah kok 2 jam setengah harus ke tempat kita. Diapain? Kita menyiksa dzalim haram itu. Wong kita saja orang yang bukan fakir, bukan yatim, bukan ini, kalau ada dibawa keluar saya marah kok. Dia tugasnya belajar, bukan dibawa keluar, dia pun dikasih makan, kirim ke pondok. Ini orang bukan yatim. Saya sebagai pengurus pondok, saya tidak terima kalau anak-anak tiba-tiba dibawa keluar hanya urusan makan. Kalau urusan makan kirim ke pondok. Lebih manfaat kalau harus dibawa ke sana. Aturan pondok, jam belajar mereka keputus, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi anak yatim yang memang dia butuh, Masya Allah. Dolim dia. Dia harus datang di mobil, padat mobilnya, dianya sendiri mobilnya ber-AC. Anak yatim satu pun tidak boleh masuk, itu saja mobil. Saya makan mobil angkot yang suka macet pinggir jalan. Mau apa ini? Merendahkan anak yatim tidak? Muliakan mereka, karena surgamu ada di dia. Datangkan uangmu kepada mereka. Ini loh, ini loh, ini loh, Masya Allah. Ini, kemudian yang pernah bersalah, dilihat kesalahanmu fatal atau tidak. Kalau kesalahannya adalah sudah diberikan, ya tinggal tobat saja. Cara mengkodoknya mungkin ya tidak. Jika ada kesempatan, Anda ganti itu semuanya. Tidak harus spontan hari itu. Karena Anda salah, salah menyalurkan. Misalnya, Anda sewakan trumben. Ini pernah kejadian, subhanallah ya. Kadang-kadang ilmu itu kita dapat dari orang. Suatu ketika kami ditanya, di pengajian untuk santunan anak yatim. Kami tidak sadar. Kalau saya di dekor yang mewah, di kursi yang bagus, dan tadi dikerayak dengan dibedah banget, tebuk-tebuk. Tiba-tiba ada ibu awam bertanya, Buya, gimana hukumnya kalau dana dari yang dikumpulkan untuk anak yatim kita gunakan untuk acara semacam ini? Astagfirullah, saya sadar. Hukumnya haram untuk nyewa dekor kayak begini. Hukumnya haram untuk nyewa drum band. Wah, panitianya bingung. Terus gimana, Buya? Harus diganti semuanya. Tapi ketawa mereka, baik siap ganti, harus ganti. Berapa habis? Ini semuanya habis, kurang ini 7 juta, itu 9 juta. 9 juta hanya untuk belikan kayak begini. Innalillah. 9 juta untuk dekor, drum band-nya ada beberapa grup untuk rame dan sebagainya. Haram, 9 juta. 7 juta waktu itu, bukan 9 juta. Akhirnya apa? Ente ganti semuanya, ketawa. Harus ganti, iya Bu ya. Tapi kan tidak secara, pokoknya harus ganti. Kecuali ada orang suka rela, saya punya dekor pakai saja untuk meriahkan, boleh. Tapi kalau dari duit yang dikumpul untuk anak yatim, kita belikan dekor, kita sewakan drum band. Untuk nyiksa anak yatim di pinggir jalan, biar ketahuan kalau ini yatim, yatim. Nah. Anak yatim perlu dimuliakan. Dimuliakan perlu kita sayang. Masya Allah. Baik, ini. Jadi seperti itu. Taubatnya harus diganti jika mampu. Harus diganti. Kalau tidak mampu, Allah Maha Pengampun. Kalau Anda orang kaya, itu diganti. Itu semuanya. Karena Anda salah dalam mentasarufkannya.